berbudi luhur perlu diamalkan. Sopan santun itu budaya kita, muda dan mudi zaman sekarang itu semua hampir diabaikan. Muda dan mudi zaman sekarang itu semua hampir diabaikan. Berbudi luhur perlu diamalkan. Sopan santun itu budaya kita. Berbudi luhur perlu diamalkan. Sopan santun itu budaya kita. Semoga apa yang kita terima menjadi bekal teladan hidup kita. Semoga apa yang kita terima menjadi bekal teladan hidup kita. Berbudi luhur perlu diamalkan. Sopan santun itu budaya kita. Berbudi luhur perlu diamalkan. Sopan santun itu budaya kita. Kopiah. Iya. Yeah. Mbak Jum mangkat ning sawah ngagem sepatu. Heeh. Artinya. Heeh. Heeh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.